إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله صار مسلم ketika ditimpa dengan suatu penyakit atau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa penyakit, maka dia akan memandang, akan melihat penyakit itu sebagai bentuk ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim akan melihat, memandang penyakit itu adalah penghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian. Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah. Ujian tersebut berupa asyar, berupa sesuatu yang buruk, berupa sesuatu yang tidak kita senangi. Wal khair, dan terkadang ujian tersebut berupa sesuatu yang baik, berupa sesuatu yang kita senangi. Semuanya adalah ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang buruk dan dengan sesuatu yang baik. Fitnatan, itu semuanya sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini dan menyebutkan dalam tafsirnya ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa makna ayat ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, maknanya kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan, kami akan menguji kalian dengan kesempitan dan kelapangan hidup, kami akan menguji kalian dengan kesehatan dan sakit, kami akan menguji kalian dengan kekayaan dan kemiskinan, kami akan menguji kalian dengan halal dan haram, kami akan menguji kalian dengan ketaatan dan kemaksiatan. ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya ujian dan cobaan itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang tidak kita senangi. Ujian itu tidak hanya terbatas pada musibah-musibah. Namun ujian dan cobaan itu meliputi segala hal yang baik ataupun yang buruk. Sesuatu yang kita senangi ataupun sesuatu yang tidak kita senangi. Semuanya adalah ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk bagian dari ujian dan cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya adalah rasa sakit. Rasa sakit. Maka seorang muslim melihat, memandang sakit atau penyakit adalah ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka meyakini itu sebagai ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan menghadapi ujian dan cobaan tersebut dengan sabar, dengan keikhlasan, dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa rasa sakit akan berusaha menghadapi itu semuanya dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih saudara-saudara kita yang pada hari ini sedang sakit, khususnya yang sedang dirawat di rumah sakit ini, ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kabar gembira dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sikap seorang mukmin. Kata beliau, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Segala urusannya baik, segala urusannya baik, segala keadaannya itu bagus. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Dan tidak ada yang merasakan keadaan seperti ini kecuali seorang mukmin. Semuanya baik. Urusan yang dia hadapi dalam kehidupan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya bagus, semuanya baik untuk diri seorang mukmin. Bagaimana bisa seperti ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Ketika dia berada dalam keadaan yang baik, dalam kondisi lapang, dalam kondisi yang menyenangkan, syakar, dia bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kesehatan, di saat dia diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kelapangan hidup, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Maka seorang mukmin yang melakukan seperti ini, khairan lahu, keadaan itu baik baginya. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in asabathu dharra fakana fasabara fakana khairan lah. Sebaliknya, ketika keadaan dia himpit, ketika keadaan dia sempit, karena keadaan hidup ada yang lapang, ada yang sempit. Terkadang kita senang, terkadang kita sedih. Terkadang kita sehat, terkadang kita sakit. Terkadang kita dalam kondisi kaya, terkadang jatuh miskin. Dua keadaan ini tidak bisa lepas dari kita. Maka ketika kita dalam kondisi yang baik, kondisi yang menyenangkan, kondisi yang lapang, kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa penyakit misalnya, atau kemiskinan, atau hal-hal lainnya, dari sesuatu yang tidak kita senangi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan tersebut bisa menjadi keadaan yang baik bagi seorang mukmin apabila dia menyikapi itu semuanya dengan kesabaran. Fakana khairan lah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita meyakini dan memahami bahwa penyakit itu adalah ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersabarlah dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Berusaha untuk senantiasa bersabar, ikhlas, dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala saat menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tadi salah satu sudut pandang seorang mukmin terhadap penyakit. Dia meyakini, dia memandang, dia melihat sakit itu adalah ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharuskan kita untuk bersikap sabar dalam menghadapinya. Kemudian seorang muslim juga akan melihat penyakit itu sebagai penghapus dosa, penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Betapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita catat per hari, mungkin akan sangat banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka butuh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terkadang kita pun lalai tidak beristighfar kepada Allah. Yang terkadang kita pun lalai tidak mau bertaubat kepada Allah. Kita sudah menyadari bahwa diri kita adalah seorang yang sering melakukan dosa dan kemaksiatan. Tetapi di sisi lain kita lalai, tidak mau meminta ampun kepada Allah, tidak mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan datangnya penyakit itu ada sebagai bentuk penghapusan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah menimpa seorang muslim suatu kelelahan, capek, lelah setelah beraktivitas melakukan pekerjaan, apalagi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia, merawat orang-orang yang sakit misalnya atau yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang baik, kemudian kita lelah, kita capek mengurus suatu yang bermanfaat untuk umat manusia. Wala wasabin, tidaklah menimpa seorang muslim suatu penyakit, apapun penyakit itu, apapun jenis penyakitnya. Wala hammin, kekhawatiran, tidaklah menimpa seorang muslim kekhawatiran, kesedihan, gangguan, duka, sampai pun duri yang menusuk, duri yang mengenai diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menghapus dengan sebab itu semuanya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sakit yang diterita oleh seorang muslim itu ada sebagai penghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka berhusnuzonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ujian ini, bisa jadi penyakit ini adalah penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, termasuk di dalamnya penyakit. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka semuanya kesembuhan yang sempurna dan menjadikan kehidupan mereka setelah itu dengan kehidupan yang baik. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sakit maka ketahuilah di sana ada adab-adab yang semestinya kita lakukan. Di antara adab-adab ketika kita sedang sakit adalah berobat dengan cara-cara yang sunnah ataupun dengan cara-cara yang mubah, tentunya tidak menyelisih syariat. Ini termasuk bagian dari adab ketika seorang hamba diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa sakit. Dan sekali lagi, ini tidak mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan salah memahami kepada orang-orang yang sedang berobat, kemudian dinyatakan orang ini tidak tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah. Justru dia sedang menjalankan sebab-sebab, dan itu termasuk bagian dari tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk bagian dari adab ketika seorang itu sakit adalah berobat. Baik dengan cara-cara yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti misalnya meminum madu atau habbatu sauda. Atau dengan cara berbekam. Atau dengan ruqyah. Dengan cara ruqyah. Yang itu semuanya diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika seorang hamba melakukan ini semuanya dengan penuh keyakinan, maka biiznillahi azza wa jal akan datang kesembuhan. Oleh karena itu, para ulama atau sebagian di antara mereka menyatakan tidak semua penyakit itu bisa sembuh dengan obat-obatan, dengan obat-obat yang ada sekarang ini. Terkadang suatu penyakit itu sembuh tanpa ada obat sedikit pun, dengan ruqyah, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dengan dibacakan zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan berarti dilarang berobat dengan obat-obatan, dilarang berobat kepada dokter, bukan ini maknanya. Tetap hal tersebut dibolehkan karena itu adalah perkara yang mubah. Perkara yang mubah, kita periksa, kita datang kepada dokter, kemudian meminta resepnya, itu adalah perkara yang diperbolehkan. Maka termasuk bagian dari adab adalah berobat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khalaqad da'a wa dawa, fatadawaw wa la tadawaw biharam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan penyakit dan obatnya. Maka dari itu, berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ketika sedang sakit, maka berobatlah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ma anzalallah min da'in illa anzala lahu shifa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia pun menurunkan obatnya. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Hal itu akan diketahui oleh orang-orang yang tahu dan tidak akan diketahui oleh orang-orang yang tidak tahu. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk bagian dari adab ketika sedang sakit adalah berobat. berobat, baik itu dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang diistilahkan dengan tibbun nabawi, atau berobat dengan cara yang mubah yang tidak menyelisih syariat. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab ketika sedang sakit ialah ketika sakit tersebut semakin parah. Ketika sakit itu semakin berat, semakin parah, semakin menyulitkan, maka tidak boleh bagi seorang yang menderita penyakit tersebut untuk berangan-angan dengan kematian. Tidak boleh bagi seorang yang sedang sakit kemudian bertambah parah penyakitnya, tidak kunjung sembuh, tidak boleh bagi dia berangan-angan mengharapkan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna yanna ahadukum bil maut al maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian, li dhurrin asabah, karena musibah yang menimpa kepadanya. Ketika sedang sakit, kondisi orang sakit bermacam-macam. Terkadang kita mengalami hal-hal yang seperti itu, dan terkadang orang lain mengalaminya sampai tidak kunjung sembuh. Sekian lama waktunya tidak sembuh-sembuh, sampai membuat hati dia tidak kuat lagi menghadapi kenyataan tersebut. Maka terkadang seorang yang imannya tidak kuat, seorang yang tidak sabar, akan mengharapkan kematian, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian dengan sebab musibah yang menimpa dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la budda fa'ilan falyakul, kalaupun seandainya mengharuskan dia untuk melakukan itu, yaitu mengharapkan kematian, maka hendaknya dia mengucapkan, berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah aku, tetapkanlah aku untuk hidup kalau seandainya kehidupan itu baik bagiku, wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, matikanlah aku kalau seandainya kematian itu lebih baik bagiku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan itulah di antara adab-adab yang mestinya dilakukan oleh seorang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas agama Islam, mematikan kita di atas Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah berupa penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka menghadapi ujian tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan-balasan yang terbaik bagi mereka-mereka yang ikut serta dalam merawat dan mengobati orang-orang yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa aqimish shalah.